Matematika sukses menjadi topik pilihan sore ini, Mitra Bisnis. Jadi silahkan kalau Anda ingin sharing, Anda ingin bertanya apa saja tentang Bank Kafe, masih bingung juga mempertanyakan, juga masih gak percaya gitu, ah masa sih 50-50. Tapi tadi ternyata ada kesalahan-kesalahan yang membuat kita jadi tambah susah untuk menuju tangga kesuksesan. Seperti misalnya tadi mengira-ngira sendiri prosentasenya untuk kita sukses tuh berapa sih gitu ya. Mungkin tadi seperti Pak Agus juga, menurut beliau peluang sukses tuh 100%. Padahal kalau dari ilmu probabilitasnya sendiri tuh 50-50 gitu. Kemudian kesalahan berikutnya juga adalah rasa takut, curiga yang berlebihan, dan tindakan yang terlalu hati-hati juga membuat kita terbatas untuk menjadi sukses ya Bang ya. Iya. Apalagi yang bisa ditambahkan Bang? Nah jadi kan tadi kita kan ada sejumlah beban, karena kalau kita melihat dan kita mengira-ngira dan kemudian harapan kita, ekspektasi kita itu adalah sekian, maka itu akan terefleksi lewat tindakan kita, oke? Nah, yang kedua adalah kalau misalnya nih kita mengira-ngira seperti itu dan bahwa oh ini suksesnya sekian, oke? Akibatnya yang kedua itu sangat fatal. Akibatnya yang kedua itu bahwa hitungan kita tentang resiko itu juga ngaco. Ini yang berbahaya gitu loh. Jadi hitungan resiko kita, padahal kan ada resikonya, ada risknya gitu loh. Nah itu kalau udah ngaco, hitungan kita terlalu tentang resiko ngaco, akibatnya itu juga mempengaruhi tindakan kita. Nah ini yang sangat berbahaya. Padahal kalau saya kan mempraktekan juga dong. Saya bukan asal ngomong aja gitu loh. Saya juga mempraktekan juga gitu loh. Mempraktekan juga bahwa dengan sikap dan mindset seperti itu, bahwa sukses dan gagal itu 50-50 gitu loh. Saya banyak melakukan hal dan karena saya tahu ekspektasi saya, proporsinya saya seperti apa, itu sangat memudahkan gitu loh. Dan akhirnya sukses yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri menjadi suatu sistem dan metodologi yang setelah beberapa tahun akhirnya saya menguasai itu. Jadi saya tahu persis nih. Oh kalau saya mau sukses karena ini 50-50, saya harus melakukan ini gitu. Kalau saya nggak melakukan itu, kemungkinan besar saya akan gagal. Oke. Okay. Nah kemudian ini setiap orang kan juga otomatis seperti tadi ya. Meskipun di sini disampaikan 50-50, artinya apakah orang ini atau kita seseorang untuk menuju tangga sukses ini mesti berguru kepada orang yang lain gitu yang lebih tahu Bang? Sebagai keilmuan iya. Jadi contoh misalnya gini ya. Misalnya gini, kita ikut tender, kan saya sering melakukan ikut tender gitu ya ke berbagai perusahaan gitu loh. Kan probabilitasnya cuma 2. Kalau nggak menang ya kalah. Iya. Ya kan? Tetapi beberapa kali menang itu kan membuat kita tahu gitu loh. Oh untuk menang nih kita perlu ini gitu loh. Apa? Perlu pelicin? Gak ya off the record. Presentasinya lebih oke. Okay. Belum tentu juga. Oh belum tentu juga. Oh my god. Pelicin seperti yang bilang bener juga. Ya Bang, gue udah mau rahasiain malah lu ngomong lagi jujur. Jadi kita menang tender gitu kan. Ya. Ada beberapa yang kita menang tender. Kan kita kan tahu nih. Oh kita menang tender di sebelah. Sebagai keilmuan iya, kita nanya kepada orang yang lebih berpengalaman melakukan tender dan seterusnya. Nah. Tapi kan kita juga kagak menang terus, banyak juga kita kalahnya. Kalahnya kan kita tahu gini. Oke. Nah, dari pengalaman menang dan kalah inilah akhirnya kita tahu gitu loh, dan kita akhirnya menguasai Anda boleh sebut intuisi lah, Anda boleh sebut naluri lah, tapi kita udah menguasai feeling itu loh. Oh, ini gua kalau mau menang mesti begini, kalau gua nggak begini, gue bakalan kalah gitu. Oke, okay, nah ini ada pertanyaan dari SMS nih, Bang Kafi. Teori sih gampang, tapi yang susah ngejalanin supaya sukses itu perlu jatuh bangun berulang kali. Itu namanya proses, karena itu namanya proses. Jadi bagaimana ya caranya nggak usah lewat hal yang begituan, nggak usah perlu jatuh bangun aku. Ya itu karena begini. Kalau menurut saya ya itu bukan teori, karena sudah saya alami sendiri. Iya, pada awalnya waktu saya belum mengerti, saya juga mengatakan hal yang sama seperti teman kita gitu. Haha, teori doang nih. Tapi setelah saya alami dan setelah saya jalankan, tidak lagi menjadi teori, tapi benar-benar gitu loh. Oke. Okay? Oke. Okay. Nah, yang menurut saya yang terjadi adalah sebenarnya kita kagak usah jatuh bangun. Kita kagak usah harus, kalau kita jatuh bangun berarti teorinya adalah kita tuh perlu gagal sekian kali baru bisa sukses. Padahal enggak begitu gitu loh. Enggak begitu gitu loh. Oke, kita terima penelpon dulu ya, Bang. Pak Ferry, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Ferry. Ya, selamat sore Bang Gafi. Selamat sore. Ya Bang Abi, pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan matematika sukses nih. Pasti kan juga ada yang berhubungan dengan misalnya history, sejarah, atau berhubungan dengan biologi, jadi ilmu di alam sekitar kita. Nah, bagaimana hubungan matematika sukses dengan bidang yang berbeda itu? Terus kemudian yang kedua ini, Bang Abi kan profesinya sekarang kebanyakan ada sebagai pembicara juga penulis buku. Saya kemudian baca buku Bapak juga sangat bagus gitu Pak. Nah, kalau dalam profesi Bapak seperti ini, matematika suksesnya bisa digambarkan seperti apa, Pak? Apakah karena Bapak sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai praktisi sehingga 90% lebih atau masih 50-50 gitu ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferry. Pertanyaan menjebak ini, Bang. Silakan. Jadi, saya selalu seperti itu, 50-50 gitu loh. Oke? Okay? Jadi, misalnya contoh begini ya. Belum lama ini... kebetulan melakukan sebuah usaha kecil-kecilan gitu kan gitu loh. Saya tahu persis bahwa wah ini tidak mungkin saya lakukan gitu loh, biarpun usaha itu kecil gitu loh. Usaha itu kecil enggak mungkin karena bukan di bidangnya saya gitu loh. Oke. Okay? Akhirnya saya mencari orang yang bisa melakukan hal itu. Oke. Okay? Dan terus terang saya menganggap orang itu cukup baik lah gitu loh. Tetapi kan saya udah ngitung nih, karena bukan saya yang melakukan, berarti kan kontrolnya bukan di saya tapi di orang itu, ya kan? Terus saya juga ngitung dong, orang itu karakternya seperti apa, ininya performance seperti apa. Saya juga berpikir maka chances dia sukses juga 50-50. Kalau 50-50, kalau dia melakukan seperti ini, kalau dia sukses dia melakukan ini, kalau gagal dia melakukan ini. Sama saya arahkan gitu loh, ininya apa segala macam. Dan pada awalnya ya pasti banyak lah ya kesandung-sandungnya gitu, tapi lama-kelamaan bisa menjadi lebih ini. Tapi karena metodenya benar gitu loh. Kalau metodenya gak benar gitu, yang sering kali yang saya alamin adalah bahwa kita akhirnya seperti tadi gitu loh, kita tuh takut, ekspektasi kita salah, kita bertindaknya terlalu lambat gitu loh, dan kita tidak agresif gitu loh. Akibatnya kita kedoluan orang, dan seringkali dalam dunia kompetisi seperti itu gitu loh, karena ekspektasi kita adalah bahwa kita takut gagal. Saya bukan mengatakan bahwa Anda harus menghilangkan resiko, bukan, tapi Anda harus bijaksana menghitungnya gitu loh. Jadi ibaratnya kita naik sepeda nih, ya. Kan teorinya bukan begini. Anda akan jago naik sepeda kalau sudah jatuh 1000 kali. Kan gak gitu. Gak gitu kan? Enggak, gue gak pakai jatuh, gue dulu naik sepeda langsung lancar. Nah, rodanya 3. Tapi itu jangan kemana-mana ya, we'll be right back.